baju. Sebentar-bentar bukan lemari baju. Mana minggu pakai yang mana ya? Mau tahu kalau sampai ngarep ngapelin kamu, yang cantik bisa jadi marah-marah, bisa-bisa rusak acaranya. Mana dong?